hampir tiap hari abang selalu pergi, hampir tiap malam sering keluyuran. Kemana, kemana, kemana, kemana, pergi, pergi kemana? Ditanya, ditanya, ada aja alasannya. Bukan alasannya, dengar dulu sayang, yang aku lakukan demimu seorang. Bekerja, bekerja, bekerja, bekerja sambil menghibur orang. Bekerja, bekerja demi mendapatkan uang. Mungkin kau sudah